Tersirat dalam angan tuk tak pernah terjadi pertemuan manis itu. Kini rasaku pun berucap, jelas aku tak ingin lagi melihatmu. Kini semua terlalu pekat untuk dikenang dalam angan. Lama coba berjalan, nyata tak satu tujuan. Janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, benar aku masih cinta, namun bukan begini adanya. Biarlah usai. Dikenang dalam angan. Lama coba berjalan, nyata tak satu tujuan. Janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba cinta, namun bukan begini adanya. Biarlah usai. Ku ada di jalanku, ku pun kan terus melaju. Ku lepaskan, tak bertahan. Walau lupa tetap nyata.